السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين أرمت. Kita lanjutkan kajian tafsir Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang merupakan Yahudi atau Nasara ataupun orang-orang Sabiin, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal dengan amalan yang saleh. Falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan mereka enggak akan bersedih. Khana bin na'azakumullah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala hakiman bainal firqil kitabiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman memutuskan atau menghukumi di antara firqah-firqah tersebut. Setelah berbicara tentang Yahudi dan menyinggung pula Nasrani, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disinilah keadilan. Inilah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Setelah dibicarakan tentang Yahudi, kejelekan-kejelekan mereka, tidak syukurnya mereka, penyimpangan mereka, kemudian Allah katakan bahwa di antara mereka ada yang beriman. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai nabi, bukan rasul. Seperti Yusha ibn Nun. Yusha yang berkata, engkau tidak berdusta wahai Musa, dan Allah pun tidak berdusta. Maka dia berjalan dengan untanya, memasuki lautan sehingga tenggelam sedikit demi sedikit sampai terbenam semuanya. Dia kembali, "Ya Musa, aku yakin engkau tidak dusta dan Allah tidak dusta. Tetapi aina amru rabbik? Tapi kemana perintah dari Rabbmu?" Ditunjuk lagi oleh Musa ke arah laut lagi. Dia melakukan seperti itu lagi karena yakinnya ada di antara mereka, bukan tidak ada. Tidak dinafikan adanya orang-orang beriman di kalangan Yahudi. Tidak dinafikan orang-orang yang beriman di kalangan Nasrani. Tidak dinafikan adanya orang-orang beriman di kalangan Sabi'in. Qul inna a'udzubikumullah ini hakiman bainal firq. Allah memutuskan hukumnya antara firqah-firqah. Bahwa siapa di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka niscaya mereka akan mendapatkan pahalanya. Mereka akan mendapatkan di sisi Allah ajrun 'adzim. Dan dikatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qala Syekh Sa'd rahimahullah, "Wa hadzal hukm 'ala ahli al-kitab khassah." Dan hukum ini adalah hanya untuk ahli al-kitab, Yahudi dan Nasrani secara khusus. Karena sabiin menurut beliau pendapat yang lebih sahih, annahum min jumlati firqin nasara, bahwa mereka adalah termasuk dari pecahan-pecahan kaum Nasrani. Sehingga kata Syekh Sa'di bahwasanya yang dimaksud oleh Allah di antara mereka ada yang beriman hanya ahlul kitab, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Karena Sabi'in kata beliau sahih annahum min jumlati firqin nasara, yang benar adalah pecahan dari Nasrani. Kau muslim yang saya hormati. Beliau menyatakan as-sahih karena memang ada sekian pendapat-pendapat dari para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri menukil ucapan Mujahid rahimahumallah, menyatakan as-sabi'un qaumun bainal majusi wal yahud wal nasara laisa lahum din. Sabi'un adalah satu kaum antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak memiliki agama secara khusus, tapi mereka mengambil dari sana sini, Yahudi, Nasrani dan Majus. Demikian pula pendapat yang kedua diucapkan oleh Abu Aliyah, Rabi' ibn Anas, Was-Suddi, wa Abu Sya'tha, Jabir ibn Zaid dan Ad-Dhahhak dan juga Ishaq ibn Rahuya. Mereka semua berkata, as-sabi'un firqatun min ahli al-kitab. Ini sepertinya yang dirajihkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka adalah firqatun min ahli al-kitab, sekelompok dari pecahan ahli al-kitab. Yaqra'una zabur, mereka membaca kitab zabur. Walihada qala Abu Hanifah, oleh karena itu Abu Hanifah dan juga Ishaq ibn Rahuya berkata, la basa bidabaihihim, tidak mengapa untuk memakan sembelihan-sembelihan mereka. Karena sembelihan ahlul kitab dihalalkan. Bagaimana dengan sembelihan sabiun? Sembelihan sabiun juga dihalalkan menurut Abu Hanifah dan Ishaq ibn Rahuya, karena mereka termasuk dari kalangan ahlul kitab. Dan juga boleh menikahi wanita-wanita mereka. Ini khairun na'azakullah pendapat yang kedua. Walaupun ada pendapat-pendapat lain, ada yang menyatakan penyembah matahari, ada yang menyatakan penyembah bintang-bintang, ada yang menyatakan menyembah malaikat dan sebagainya. Dan Wahab ibni Munabbih pernah ditanya, siapakah as-sabi'un? Kata Wahab ibn Munabbih, alladhi ya'rifu Allah wahdahu wa laysat lahu syari'atun ya'mal biha wa lam yuhdits kufran. Satu kaum, kata Ibn Munabbih, yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala sendirian, dia tidak mengenali Tuhan lain kecuali Allah, berarti mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak memiliki syariat khusus, tidak ada yang mereka amalkan dan mereka tidak mengada-adakan kekafiran. Dan sabiun dikatakan oleh Abdullah ibn Wahab, mengatakan Abdullah Abdurrahman ibn Zaid, sabiun adalah ahlu dinin minal adyan, satu kaum yang memiliki agama yang berada di jazirat Musil, berada di daerah Musil, yang yaqulun la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walaysa lahum amalun wala kitabun wala nabi, hanya saja mereka tidak memiliki amalan tertentu. Mereka tidak diturunkan kitab pada mereka, tidak diutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, sehingga mereka mencari-cari ibadah yang mereka anggap baik. Karena mereka meyakini adanya Allah dan meyakini pencipta langit dan bumi adalah Allah, dan yang berhak diibadahi hanya Allah. Tetapi karena tidak ada rasul yang diutus pada mereka dan tidak ada kitab yang diturunkan pada mereka, maka mereka berupaya untuk mencari, sehingga mereka mengambil dari Yahudi, mengambil dari Nasrani dan lain-lainnya. Maka dengan ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa mereka itu adalah pecahan dari ahlul kitab. Dan wajar pula dikatakan oleh Allah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara mereka ada yang kemudian menyembah matahari, menyembah bintang-bintang dan sebagainya, karena menurut mereka Allah menyerahkannya kepada matahari atau Allah menyerahkannya kepada bintang-bintang dan sebagainya. Dan itu yang kafir, yang menyimpang. Tapi di antara mereka ada yang kenal Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan yasumun wa yusallun. Mereka salat, mereka puasa. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, qala fa akhbar Allah annal mu'minina min hadhihi al ummah wal yahud wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maka kata Syekh Sa'd rahimahullah, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang beriman dan juga orang-orang Yahudi yang beriman dan juga orang-orang Nasrani yang beriman dan juga orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka yang membenarkan rasul-rasulnya, bagi mereka pahala yang besar. Mereka mendapatkan keamanan sehingga mereka tidak takut, dan mereka mendapatkan kebahagiaan sehingga mereka tidak bersedih. Wa amman kafara minhum, adapun orang-orang yang kafir di antara mereka, di antara Yahud, Nasrani dan Sabiin yang kafir, maka tentunya mereka terancam dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah pada orang kafir. Fahuwa bidhiddi hadhil hal, maka mereka mendapatkan lawannya dari apa yang Allah janjikan pada orang beriman. Falaihil khawfu wal hazan, maka mereka akan diliputi rasa takut, rasa sedih, dan mereka akan ditimpa azab. Khawani fi na'azakumullah. Qala was sahih anna hadzal hukm baina hadhihi at-tawa'if, yang benar bahwa ayat ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan kelompok-kelompok tersebut. Min haitsuhum, dari sisi keadaan mereka. Yani tidak diratakan Yahudi begini atau Nasrani begitu, tetapi dibedakan oleh Allah. Allah berikan hukumnya bahwa Nasrani kalau beriman pada Allah dan Nasrani beriman pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Yahudi kalau mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahalanya. Demikian pula as-sabi'i. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah berita keputusan dari Allah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini catatan penting. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu, maka tidak akan ada yang diterima agama apapun kecuali Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama yang diterima oleh Allah di sisinya adalah al-Islam. Sehingga Yahudi kaya apapun solehnya, mereka finnar. Nasrani bagaimanapun baiknya, mereka finnar. Sabiin bagaimanapun mereka lurusnya, mereka finnar. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khana bin Azza, ini tafsir dari Ibn Abbas diantaranya. Kata Ibn Abbas bahwa ayat itu Allah bantah atau Allah batalkan, Allah mansukkan dengan ayat inna dina indallahil Islam. Bahwa Yahudi yang beriman akan mendapatkan pahala besar. Nasrani yang beriman akan mendapatkan pahala besar. Sabiin yang beriman akan mendapatkan pahala besar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Ibn Abbas, kemudian datang ayat Allah inna dina indallahil Islam, bahwa yang namanya agama hanya Islam. Setelah ayat ini turun, maka tidak ada lagi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin yang dianggap beriman, dan enggak ada lagi yang dianggap sebagai orang yang mendapatkan pahala. Enggak ada. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Qulna a'udzubikumullah, akan lebih jelas kalau kita melihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Bahwa ayat ini turun, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil ucapan As-Suddi rahimahullah, qala nazalat fi ashabi Salman al-Farisi. Ayat ini turun tentang sahabat-sahabat yang diceritakan oleh Salman al-Farisi. Salman al-Farisi seorang sahabat yang mulia, yang mereka mencari kebenaran dari Persia, dari kalangan Nasrani. Dia mencari kebenaran terus menerus sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian di hadapan Rasulullah SAW setelah beriman, beliau menceritakan keadaan sahabat-sahabatnya, keadaan kaumnya di Persia, bahwa mereka, ya Rasulullah, orang yang ahli ibadah. Mereka salat, mereka berpuasa, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai selesai puji-pujian, Nabi menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Fakabura alaih, maka perkara ini terasa besar di hati Salman. Orang sebaik itu semuanya finnar, dalam neraka. Padahal orangnya baik, saleh, taqi, dia beriman, dia bertakwa, dia percaya pada Allah dan Rasulnya, percaya pada hari kiamat, percaya dengan yaumil akhir. Kata Nabi, mereka finnar, semuanya dalam neraka. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa terasa besar di hati Salman al-Farisi? Karena beliau salah paham radhiyallahu ta'ala anhu, mengira bahwa semuanya tidak dianggap kebaikan mereka. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah setelah datang aku, maka mereka semuanya finnar. Artinya tidak ada lagi yang diterima dari agama Yahudi, agama Nasrani ataupun Sabiin, kecuali yang beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, fa kana imanul yahud annahu man tamassaka bit tawrati wa sunnati Musa alaihi salam hatta jaa Isa. Imannya Yahudi atau Yahudi yang beriman adalah mereka-mereka yang berpegang dengan Taurat dan dengan sunnahnya Nabi Musa. Itu mereka yang beriman, yang dijanjikan dengan janji-janji tadi. Sampai datangnya Isa. Setelah datangnya Isa, mereka diwajibkan untuk beriman pada Isa. Kalau tidak, mereka finnar. Mafhum? Setelah datang Isa alaihi salam, kana man amana man tamassaka bil Injil. Maka ketika datang Isa, orang yang beriman dari kalangan mereka adalah orang yang beriman pada kitab Injil, dan yang diucapkan dan disunnahkan oleh Nabi Isa alaihi salam, kana mu'minan maqbulan. Maka mereka lah orang beriman yang diterima imannya, yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mendapatkan janji-janji tadi. Sampai kapan? Hatta jaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai datang nabi kita, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah datang Nabi Muhammad alaihi wasallam, faman lam yattabi' Muhammadan minhum wa yad' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Maka setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang tidak mau mengikuti nabi terakhir dan mereka yang tidak mau meninggalkan syariat yang sebelumnya yang dibawa oleh Isa dan apa yang dalam Injil, maka kalau tidak mau meninggalkan yang telah lalu dan mengikuti Nabi Muhammad, kana halikan, maka dia akan binasa. Maka ayat tadi cocok. Satu ayat Allah katakan bahwa walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Ayat yang kedua, ayat Allah innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ini enggak bertentangan. Ini di masanya. Yahudi di masa Yahudi, di masa Nabi Musa alaihissalam. Setelah datang Isa, maka mereka wajib mengikuti Isa. Mereka-mereka yang mengikuti Isa mendapatkan janji ini yang Allah katakan dalam ayat kita ini. Sampai kapan? Sampai datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Setelah datangnya Nabi terakhir, maka inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya yang namanya din di sisi Allah hanya Islam. Semuanya tidak diterima. Ini barakallahu fikum raddan, bantahan bagi mereka-mereka yang mutajahilin. Mereka-mereka dari kalangan ahlul kalam, ahli mantik, dari kalangan Islam liberal, yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani bisa saja mereka ada yang beriman, ada yang masuk surga. Membawa dalil, qala Allah taala, walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah. Kana ibn azakum wa imma jahil wa imma mutajahil. Bisa jadi memang jahil bodoh atau berpura-pura bodoh. Bahwa itu adalah di masanya ketika mereka beriman pada Musa alaihi salam. Ketika mereka beriman pada Isa alaihi salam, ketika mereka beriman pada Taurat dan Injil. Adapun setelah datangnya nabi yang terakhir, maka tidak ada yang diterima di sisi Allah kecuali al-Islam. Khun ibn a'azakumullah, lebih parah lagi ucapan Gus Dur yang menyatakan siapa yang berkata bahwa Yahudi dan Nasrani adalah kafir, suruh mondok lagi. Belajar lagi di pondok. Artinya dia menganggap bahwa Yahudi tidak kafir, Nasrani tidak kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayat-ayat ini, yang seperti ini, dijelaskan dengan ayat-ayat yang gamblang, muhkamat, muhkam. Allah katakan apa? Laqad kafara alladhina qalu anna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir mereka yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Laqad kafara, telah kafir. Demikian pula Yahudi. Allah katakan summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah aw ashadda qaswa. Allah katakan khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Qul inna a'udzu bika min syarri ma tin. Yahudi di masa Musa alaihi salam, sebagaimana kita katakan tadi, ada orang-orang yang beriman, yang benar-benar percaya pada Musa, beriman pada Musa, beriman pada Allah dan beriman pada Taurat. Yahuda atau kalimat Yahud sendiri maknanya atau diambil dari kata al-hawadah yang maknanya al-mawaddah, kasih sayang, atau diambil dari kata tahawud yang maknanya at-taubah, taubat. Apa buktinya kalau tahawud maknanya adalah taubah? Disebutkan dalam Al-Quran ucapan Musa alaihi salam, inna hudna ilaik. Hudna ilaik artinya tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu. Tapi dengan kalimat hudna. Dari kata tahawud. Dan juga ada kemungkinan ketiga, mana Yahudi, dari kata Yahuda, nama seorang anak yang terbesar dari anak-anaknya Ya'qub alaihissalam. Sehingga barakallahu fikum, nama-nama tersebut menunjukkan kalau mereka adalah kelompok orang-orang yang beriman, yang bertaubat, yang mengangkat kasih sayang. Demikian pula kalimat Nasara, nama yang sesungguhnya asalnya baik. Summu bidzalika litanasurihim. Dinamakan Nasara karena mereka saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan juga dikatakan mereka sebagai penolong-penolong nabinya. Dikatakan sebagai pendukung-pendukung nabinya atau dengan kata lain al-ansar. Al-Ansar, para sahabat ada Muhajirin, ada Ansar. Nasrani, ternyata mereka juga golongan pertamanya dijuluki dengan Ansar. Ketika Isa mengatakan pada mereka, ketika merasa ada penentangan, ahasa Isa, ketika Isa merasa ada penentangan, dia berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi ansurku, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku di jalan Allah. Qalal hawariyun, nahnu ansarullah. Berkata Hawariyun, kami adalah Ansarullah, penolong-penolong Allah. pembela-pembela Rasulnya, pembela agama. Maka kalimat Yahud dan kalimat Nasara, Nasara bentuk jamak, asalnya dari kata Nasran, jamaknya Nasara, sama dengan Sakran, jamaknya Sukara. Sakran, jamaknya Sukara. Nasran, jamaknya Nasara. Khunibidina azakumullah, nama-nama yang menunjukkan bahwa mereka umat yang baik aslinya ketika mereka mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa. Hanya saja mereka kemudian menentang nabinya, tidak beriman pada berita dari Allah dan Rasulnya, enggak beriman dengan apa yang diberitakan dalam Taurat dan Injil akan datangnya seorang nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Enggak beriman mereka dengan berita dari Allah, berita dari Nabi Musa, berita dari Nabi Isa. Maka mereka dikatakan kuffar, laqad kafara, dan mereka kafir. Mereka mengucapkan dengan ucapan-ucapan kufur dan menuhankan nabi-nabi mereka. Sebagian mereka bunuh, sebagian mereka tuhankan. Imma ekstrim ke kanan, wa imma ekstrim ke kiri. Dua-duanya melampaui batas. Membunuh sebagiannya, dan sebagiannya dijadikan sebagai anak Allah. Sebagaimana ucapan Yahudi, yaitu mengatakan Uzair ibn Allah. Dan berkata Nasrani, Isa ibn Allah. Disinilah kafirnya mereka. Maka mereka beriman pada Allah dan Rasulnya di zaman Nabi mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah SWT. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka juga akan mendapatkan di sisi Allah SWT pahala yang besar. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi orang Nasrani yang beriman. Enggak ada lagi orang Yahudi yang beriman. Enggak ada lagi orang Sabi'in yang beriman. Mengapa demikian? Karena mereka-mereka yang beriman sudah mentaati perintah nabi-nabi mereka, mentaati perintah Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan pada mereka, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW menjadi muslimin. Seperti Abdullah bin Salam, sahabat yang mulia dari kalangan Yahudi. Atau Salman al-Farisi, sahabat yang mulia dari kalangan Nasrani tadi. Maka mereka sudah menjadi muslimin. Adapun yang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti mereka tidak beriman pada nabi-nabi mereka. Berarti tidak percaya pada kitab-kitab yang turun pada mereka, Taurat dan Injil. Ini khonulina azakumullah, alhamdulillah, dengan ini menjadi jelas. Dan kemudian Syekh Sa'di menyatakan bahwasanya ini merupakan hukum pada mereka, bahwa di antara mereka yang beriman tetap akan diberikan hak mereka sebagai orang yang beriman. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'thati Muhammad. Dan ini berita sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa anna hadza madmunu ahwalihim. Dan ini adalah apa yang dikandung dari keadaan mereka. Wa hadhihi tariqatul Qur'an. Dan inilah cara Al-Qur'an. Idza waqa'a fi ba'dhin nufus 'inda siyaqil ayat ba'dul awham, fala budda an tajid ma yuzilu dhalikal waham. Lihat pandangan beliau rahimahullah, sangat jeli. Kata beliau, demikianlah cara Al-Quran. Setiap terjadi pada jiwa-jiwa kita ketika membaca ayat Al-Quran, terjadi sesuatu, pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan, maka tidak perlu engkau tanya, ada ayat berikutnya yang menerangkan. Enggak perlu engkau bertanya kesana kemari, ada ayat berikutnya yang menerangkan. Begitu berpikir, kenapa kok begini? Tiba-tiba ada ayatnya. Disebutkan Al-Qari'ah. Kamu ingin bertanya apa itu Qari'ah? Allah katakan, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Disebutkan. Tidak ada satu waham, satu pertanyaan di benak kita, kecuali mesti ada jawabannya. Demikian pula ketika kita berbicara tentang Yahudi. Berapa ayat dan berapa kali pertemuan kita bahas. Wadkur, dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Wa idh qala Musa wa idh qultum ila akhirih. Apa yang terkesan di benak kita akan pertanyaan, apa ndak ada orang yang baik di kalangan mereka? Iya kan? Selalu jelek, jelek, jelek. Bagaimana kurang ajarnya mereka ketika mereka menuntut Musa dengan tuntutan-tuntutan. Diberi makanan mereka menuntut minuman. Mana minumnya? Selain itu semuanya masih menyatakan dengan tuntutan berikutnya, kami gak akan sabar ila akhirih. Apa yang terkesan? Di benak kita berpikir, apa ada yang baik di kalangan mereka? Kok jelek sekali bangsa itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu bertanya, Allah sudah jawab. Allah Maha tahu bahwa kalian akan bertanya seperti itu. Allah alimul ghaib, Maha mengetahui yang ghaib. Allah Maha tahu akan terpikir di benak kalian pikiran-pikiran seperti itu. Apa enggak ada yang baik di kalangan mereka? Maka dijawab oleh Allah, di antara mereka ada yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang beriman, Allah janjikan pahala yang besar di sisinya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya apa yang ada di jiwa-jiwa kita dari waham, fala budda an tajid ma yuzil dzalikal waham, niscaya engkau akan dapati di dalam Al-Qur'an jawaban yang menghilangkan waham tadi, yang menghilangkan kebingungan tadi. Li'anna tanzila man ya'lam asy-syai' qabla wujudiha, karena Al-Qur'an ini merupakan tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu yang belum terjadi. Apa yang akan terjadi? Wa min rahmatihi wasi'at kulla syai'. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan dari Allah yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Karena Al-Qur'an ini dari Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi, maka sangat wajar waham tadi yang baru terbetik di benak kita tiba-tiba dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Langsung Allah jawab bahwa orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Nasrani yang beriman, orang-orang yang sabiin yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, Allah siapkan pahala yang besar di sisinya. Dan gak ada rasa takut bagi mereka dan gak ada rasa sedih. Kedudukan wali, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wadhalika wallahu a'lam annahu lamma dhakara bani Israel wa dhammahum. Yang demikian wallahu a'lam, karena ketika disebut oleh Allah tentang bani Israel dan cercaan-cercaan terhadap mereka, wa dhakara ma'asihim wa qaba'ihim, dan disebutnya kemaksiatan-kemaksiatan mereka dan kejelekan-kejelekan mereka, rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus annahum kulluhum yashmuluhum ad-dham. Bisa jadi akan terbetik di benak-benak kita atau di jiwa-jiwa kita bahwa mereka semuanya tercela. Yashmuluhum adzam, merata pada mereka cercaan. Padahal kita tahu kemarin bagaimana Yusha ibn Nun yang sangat yakin kepada Nabi Musa, sangat beriman dan dikatakan bahwa beliau pun nabi walaupun bukan rasul. Qul inna a'udzukumullah, ada orang yang seperti itu. Bahkan diriwayatkan ada di antara mereka yang siap mengorbankan dagingnya sendiri. Ketika Musa bertanya, apakah ada orang yang lebih baik dariku? Diajak oleh Jibril untuk melihat seseorang. Perintahkan dengan satu perintah. Maka dia robek dagingnya. Diperintahkan oleh Allah, ditaati. Qanibina azakumullah, siapa yang mampu diantara kita dengan ujian seberat itu? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan timpakan pada kami beban yang berat yang kita tidak sanggup. Jangan timpakan pada kita apa yang pernah ditimpakan pada orang-orang yang terdahulu, ujian-ujian yang sangat berat dan mereka sanggup, kita belum tentu sanggup. Maka qanibina azakumullah, maka kesan tadi Allah jawab, kesan bahwa mereka semuanya jelek, mereka semuanya begini. Di zamannya ada yang beriman pada Musa, bukan tidak ada. Qala, kata Syekh Sa'd rahimahullah, fa arada al-Bari ta'ala an yubayyin man lam yulhiqhu ad-dam minhum biwasfihi. Maka Allah al-Bari ingin untuk menjelaskan siapa-siapa yang tidak terkena cercaan-cercaan tadi, yang tidak termasuk yang sedang dibahas oleh Allah bagaimana kejelekan mereka. Walamma kana aidan dzakara bani Israil khassah yuhim al-iqtisas bihim. Demikian pula ketika disebut bani Israil saja. Sejak ayat-ayat yang kemarin kita bahas sampai hari ini semuanya berbicara tentang Yahudi, Yahudi, Yahudi, bani Israil. Bagaimana Nasara? Qul inna a'udzubikumullah, sesungguhnya tidak jauh berbeda. Mirip. Nasara juga sama. Menyatakan dengan ucapan-ucapan yang kurang ajar kepada nabinya. Qul inna a'udzubikumullah. Qala sebagaimana tuntutan mereka. Anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan. Atau anzil ma'idatan minas sama'. Qul inna a'udzubikumullah, minta hidangan dari langit. Dan lain-lain dari tuntutan-tuntutan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak hanya Yahudi. Yahudi, Nasara, Sabi'i. Tiga-tiganya memiliki cercaan-cercaan dan dam dalam Al-Quran. Nasara lebih menonjol cercaannya pada dolalnya mereka, bahwa mereka dalun. Dan cercaan pada Yahudi, bahwa mereka kelompok yang maghdubi alaihim. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan pada mereka semuanya bahwa diantara mereka ada yang beriman. Dulu. Di masa nabinya tentunya. Karena kalau sekarang, sejak diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi agama yang diterima kecuali agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Qala dzakara hukman 'amman. Karena jangan sampai dikira bahwa itu tentang Yahudi saja, maka Allah sebutkan hukman 'amman, hukum yang merata. Yashmulut tawaif kullaha, yang mencakup semua kelompok-kelompok tadi, apakah Yahudi atau Nasrani ataupun Sabi'in. Liyattadih al-haq, agar menjadi jelas kebenaran. Wayazul al-wahm, dan hilang kesamaran. Wal ishkal, hilang kebingungan. Fasubhana man awda'a fi kitabihi ma yubahhiru uqul al-alamin. Maka maha suci Allah yang meninggalkan atau memberikan pada kitabnya sesuatu yang membuka akal-akal seluruh alam. Tsumma 'ada tabaraka wa ta'ala yuwabbih bani Israil. Setelah itu Allah kembali menjelekkan bani Israil. Telah menyebutkan kekecualian. 'Ada tabaraka wa ta'ala yuwabbih bani Israil bima fa'ala salafuhum. Kembali Allah menyebutkan cercaan terhadap bani Israil yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Maka Allah katakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian atas kalian dan kami angkat di atas kalian bukit Tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Lihat kembali Allah sebutkan betapa jeleknya pendahulu-pendahulu mereka ketika diangkat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam dengan gunung di atasnya. Mereka mau karena takut. Diancam dengan bukit Tur yang ada di atasnya, ka'annahu dhullah, seperti naungan begitu. Tapi setelah itu kata Allah, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, kemudian kalian berpaling kembali setelah berjanji dengan ancaman bukit Tur di atas mereka. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, sungguh kalian menjadi orang-orang yang merugi. Kita akan bahas insyaAllah ayat ini pada pertemuan berikutnya billahi taala. Allah taufik wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.